pasti ayah batasnya. Nah, anjen hayang baliknya, sang gesirup kapang kita jadi. Merenang jen hau anjen ngerti, sekikin kuring ges ayah pengganti. Sepatu but, sepatu kabogok milik sorangan, mobil nabut, baidan mobil sorangan, betul murai, nada harapan laki kawas saya harga macam sengsara pasti ayam atasnya. Nah anjen hayang balik deh, sang gesirup kapal kita jadi. Nyerenan jen nyaho anjen ngerti, sakikiran kuring des ayam kampung kau butuh, kampung kau milik seorang.